ku tak mampu. Untuk bicara terlebih mengungkapkan semua yang kini aku rasakan. Dan ku tak mampu terus begini, karena setiap kali ku pejamkan mata terbayang wajahmu. Bila ku coba lupakan segala tentang dirimu, tetapi entahlah kenyataannya, ku tak mampu. Rasa sayang itu ada di hatiku, rasa rindu pun telah tumbuh. Tapi entah.